السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salah satu ulama besar dalam berbagai cabang ilmu. Dan kita bersama salah satu karya beliau yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal dan terbukti diterima oleh para ulama, diterima oleh umat, digunakan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi jembatan ketakwaan untuk berbagai macam lapisan umat dari waktu ke waktu, dan sebuah keberuntungan, sebuah anugerah kita bisa mengkaji kitab ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan jangan lupa PR kita adalah bagaimana kita mensyukuri, karena kunciannya ada pada syukur. Dan hanya sedikit orang yang bisa pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Surat Saba ayat 13. Dan bersyukur adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan seringkali kita menyesal itu ketika nikmat itu dicabut, dihentikan, atau kita dijauhi dari nikmat tersebut, baru timbul penyesalan. Sedangkan pada saat nikmat itu bersama kita, kita lalai dalam mensyukurinya. Dan itulah manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana kita meminta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan terakhir, marilah kita bersalawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali berbicara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kembali bersama surat An-Nisa ayat 34, ayat yang dijelaskan sebagian ulama kuncian kebahagiaan rumah tangga. Bahkan di antara ulama yang mengatakan semua masalah rumah tangga harus melibatkan ayat ini. kalau ingin diridhoi oleh Allah, kalau ingin diberkahi oleh Allah. Semua masalah rumah tangga, dari yang paling kecil sampai yang paling pelik, itu obatnya itu ayat ini. Salah satu racikannya itu harus melibatkan ayat ini. Dan kalau kita renungkan, ya benar hadirin. Namun kita lalai, kita gak ngerti, kita kurang belajar, sehingga kita gak benar-benar bisa mengamalkan ayat ini dalam rumah tangga kita. Dan hasilnya apa? PR-PR yang akhirnya menjadi besar, yang awalnya stadium 1 naik stadium 2, stadium 3, stadium 4, akhirnya terminal dan gak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan ayat ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan bagi yang belum menikah, semoga ini menjadi bekal yang sangat berharga. Jangan nunggu berantakan dulu baru belajar ayat ini. Lebih cepat, lebih baik. Dan ayat ini diawali dengan kepemimpinan laki-laki, dan itu hak yang sangat besar dan penting dalam rumah tangga. Dan Allah sebabkan sebab kepemimpinan, lalu Allah jelaskan siapa sih wanita yang bisa menjalankan hak ini atau menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak suaminya tersebut. Lalu Allah menjelaskan fasalihat, maka wanita-wanita yang salihah, yang istiqomah, yang punya pola kebaikan, lalu ia konsisten dengan pola tersebut. Qanitat, mereka taat kepada Allah lalu taat kepada suami mereka selama tidak maksiat. Dan kita dipaparkan langsung oleh Allah SWT bahwa ketaatan itu penting. Itu salah satu skill wajib yang harus dimiliki oleh wanita. Dan ketika mereka taat kepada suami mereka, itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka tidak berdaya, bukan karena mereka takut, takut ketundukan kepada suaminya, bukan. Tapi karena mereka yakin bahwa inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Dan dengan inilah ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini bukan penindasan. Dan silakan tanyakan kepada wanita-wanita salehah yang berusaha taat kepada suami mereka, karena yakin ini adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Tanya mereka bahagia apa tidak. Bukan karena takut kehilangan nafkah, bingung secara finansial, nanti makan apa, bukan. Mereka, kalau itu mereka gak takut. Karena mereka yakin bahwa yang kasih mereka nafkah, makan, tempat tinggal, itu ar-razzaq. Bukan sebatas karena status istri A, istri B, istri C. Yang mereka takuti adalah kalau Allah tidak ridho, itu poinnya. Itu yang buat mereka takut. Karena kalau Allah gak ridho, itu hidup tuh berantakan di dunia maupun di akhirat. Dan cara cari ridho Allah adalah taat kepada suami selama tidak maksiat. Itu hadir. sendiri. Jadi nurut dan taat itu selama tidak maksiat itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pakai bahasa ulama, nadinullaha bihi. Kita itu beragama dengan itu. Bukan karena kita gak bisa berbuat apapun, bukan karena kita gak berdaya dan takut kalau diceraikan suami saya tinggal di mana, saya makan apa. Bagaimana dengan biaya perawatan saya dan seterusnya, bukan. Tapi takut kalau suami marah karena kita tidak taat yang non maksiat, maka ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana suami Anda memandang Anda. Fa innahu jannatuki aw naru. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Sebagaimana, hadirin, di sisi suami, suami tidak boleh memanfaatkan ketaatan istri, nurutnya istri, untuk kepentingan hawa nafsunya semata dan kepentingan egonya semata. Kepentingan pribadinya semata. Karena itu bukan pemimpin sejati. Kan itu tadi, pemimpin sejati adalah seni bagaimana memberi, bukan memanfaatkan kebaikan orang untuk egonya, hawa nafsunya, dan kepentingannya. Itu mah bukan pemimpin, itu oportunis. Dan gak akan berkah suami seperti itu. Dan ingatlah, kita akan dihisab oleh Allah. Mungkin istri kita bisa kita kondisikan demikian untuk kepentingan kita. Tapi ingat, Rabb-nya itu gak bisa kita atur. Rabb kita itu gak bisa kita atur. Makanya nanti di akhir ayat ini kan Allah mengatakan, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Mungkin suami bisa ego terhadap istrinya, tapi dia akan berhadapan dengan Allah. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Anda merasa lebih tinggi dari istri Anda. Allah itu maha tinggi. Anda merasa lebih besar dan lebih kuat dari istri Anda. Allah itu maha besar. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu, sekali lagi, rumah tangga terus berjalan dari dua sisi. Itu tantangannya. Itu dalam tanda kutip masalahnya tuh di situ. Kalau ingin benar maksimal, jadi dari dua sisi. Kalau enggak, berat. Makanya sekali lagi, istri taat, nurut, suami bersikaplah sebagai pemimpin. Nah, ini berjalan paralel gitu. Nah, baru enak itu rumah tangga. Suami berjalanlah atau jadilah pemimpin yang benar, yang takut sama Allah. Jangan memanfaatkan, tenang, bini gue bisa gue kondisikan. Jadi lo ikut ya? Ikutlah. Pergilah mereka ke tempat maksiat atau ngerjakan kegiatan yang gak diridhoi oleh Allah. Kenapa? karena memanfaatkan nurutnya istri. Ya mungkin bisa dimanfaatkan, mungkin. Tapi emang kita bisa ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala? Gak bisa lah. Allah Maha melihat. Allah tahu. Kita zalim tuh Allah tahu. Dan Allah sudah jelaskan, enggak ada penolong bagi orang yang zalim. Orang zalim tuh enggak akan beruntung gitu loh. Orang zalim itu akan kena di dunia dan di akhirat. Itu kan kaedah. Itu udah pakemnya tuh begitu, pola kehidupan tuh begitu. Allah berfirman dalam surat Yusuf apa? Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya orang zalim tuh enggak bakalan beruntung, hadirin. Enggak akan beruntung. Orang zalim tuh enggak akan beruntung. Gitu. Jadi percuma gitu loh. Kita zalimin istri kita, kita manfaatin istri kita, percuma. Kita berantakan. Kenapa sih? Misalnya suami tuh ego tuh kenapa misalnya? Akhirnya semena-mena. Dan terus ditekan istri harus taat, harus taat, harus taat, tapi dianya enggak perform sebagai suami. Dianya enggak jadi pemimpin. Karena kan dia ingin mengeruk keuntungan pribadi. Nah, tujuan itu, visi itu enggak akan berhasil. Kenapa? Karena dia enggak akan beruntung. Lawan keberuntungan apa sih? Sial gitu. Ya dia kan sial gitu. Ada aja nanti kendala. Mungkin bukan dari faktor istrinya. Tapi kan hidup ini bukan tentang hubungan sebatas dengan istri aja. Ada banyak dinamika interaksi yang sangat kompleks dalam kehidupan. Ya dia kena di situ nanti. Istrinya dizolimin gak bisa buat apa-apa misalnya. Tapi partnernya bisa. Kenanya di partnernya nanti. Jadi hidup ini itu terlalu kompleks untuk disederhanakan dari satu kotak. Dan yang jelas innahu la yuflihu dhalimun. Orang yang zalim enggak akan beruntung. Enggak akan berhasil. Enggak akan sukses itu poinnya. Itu ketetapan yang punya alam semesta gitu. Yang punya alam semesta enggak akan berhasil. Makanya ini melipur lara kita yang dizolimi misalnya. Gue tuh sakit hati banget sama dia. Dia tuh zolim banget. Ya udah, dia gak akan berhasil gitu aja. Kalau terkesan berhasil di dunia, itu kan terkesan. Anda gak tahu hatinya gimana. Anda gak tahu dia bahagia atau enggak. Anda nggak tahu sisi-sisi kehidupan dia yang lain, gitu kan? Lalu kan Anda nggak tahu nanti apa yang terjadi di alam kubur. Mana ada ayat atau satupun hadis Allah akan kasih nikmat kubur sama orang yang zalim itu? Lalu bagaimana nanti di hari kiamat, gitu? Nah ini kan permasalahan juga dari banyak istri. Ya kalau istri, kalau suami aku pemimpin, oke lah aku tahu. Tapi ini suamiku tuh begini nih Pak Ustaz. Hadirin, orang yang zalim gak akan beruntung. Kalau belum bisa berjalan dari dua sisi, yaudah kita fokus ke sisi kita lah. kita fokus ke kotak kita. Dan gak usah ngedumel, gak usah apa ngedongkol gitu. Gak usah sakit hati gitu. Gak usah makan hati. Kalau pengen makan hati, campur bubur lah. Ampela. Terus ayam suwir. Terus apa? Cakwe ya, cakwe. Oh, itu. Oke, kerupuk, jangan lupa. Itu. Itu kalau mau makan hati. Kalau dalam gini-gini enggak enak makan hati lah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini poin dari dua sisi, sisi suami dan sisi istri. Sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, fasalihatu qanitatun hafizat. Nah, apa sih arti hafizat itu? Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya dan kita buka sisi tanya jawab dulu tentang hal ini. Allah taala bisa. Tapi ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semua ulama, serta semoga Allah menjaga, memberkahi Ustadz, keluarga, seluruh tim, dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin. Rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang istri nurut dengan perintah suami dalam hal mubah? Namun terkadang dalam hati masih ada rasa berat untuk menjalankannya. Biasanya ekspresi wajah istri menjadi kurang ramah dengan suami, dikarenakan menjalaninya belum sepenuh hati. Dan tersadar bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Maka istri langsung bertaubat, beristighfar, dan memohon ampun pada Allah. Serta memohon untuk bisa diperintahkan keikhlasan dalam menjalani perintah suami tersebut. Alhamdulillah hati bisa biasanya menjadi lebih plong. Namun terkadang saat bertemu suami masih ada perasaan sedikit berat, Ustaz. Walaupun istri berusaha ikhlas dan juga tersenyum di hadapan suami, rasanya seperti ada pertarungan di dalam hati antara ingin senyum atau tidak. Jadi ingin senyum tuh berantem dulu ternyata dalam hati kita. Gak mudah tuh senyum. Namun terus berusaha senyum dan ikhlas meski berat. Apakah istri tetap mendapatkan pahala nurut dengan suami Ustaz meski awalnya berat? Mohon nasihatnya agar seluruh perintah suami dapat dijalankan istri dengan sepenuh hati tanpa pertarungan dalam hati. Selama gak maksiat ya, bukan seluruh mutlak. Selama tidak maksiat. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan. Dari sini sekali lagi kita dapat pelajaran bahwa senyum itu tuh butuh taufik dari Allah. Senyum itu tuh butuh pertolongan. Padahal senyum, sesederhana senyum, kita tuh butuh pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya, gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi pertanyaannya, sudah gak kita berdoa sama Allah untuk bisa senyum gitu loh. Emangnya harus berdoa Pak Ustaz? Ya itu lihat aja. Susah senyum. Oh susahnya luar biasa. Ini kan harus menyadarkan kita bahwa kita ini lemah hadirin. Sampai senyum aja butuh pertolongan. Apalagi hal lain. Nah, tapi kan manusia itu sok-sokan seringkali. Gak gue bisa sendiri, gak bisa. Makanya doa yang kita baca setiap pagi dan petang apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Gak bisa kita ngandelin diri ini, hadirin. Kita harus mengandalkan pertolongan Allah. Nah itu dulu gitu loh. Kalau kita mau bahas ini, kita butuh pertolongan. Jadi sadarilah kelemahan kita. Nah kalau kita sadar bahwa kita lemah ini, berikutnya ya mintalah tolong, mendekatlah, baik-baiklah dengan Yang Maha Kuat. Nah itu Yang Maha Kuat. Jadi poinnya gini loh, yang pertama kita punya masalah dengan penghambaan kita kepada Allah. Di waktu-waktu lain, karena kalau kita dekat sama Allah, Allah kan pasti tolong kita, hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kita kurang. Ini bukan karena perintah suami yang menurut kita ini receh banget sih ini perintah. Oh bukan. Ini tentang keyakinan Anda bahwa Anda dapat pahala. Ini tentang keyakinan kita bahwa dengan taat kita dapat pahala. Kita dapat ridho Allah. Dan ini jalan menjadi istri soleha atau wanita soleha. Tapi aku gak suka perintahnya, Ustaz. Masa di umur segini makan masih diatur-atur? Gitu. Ya gini aja lah, hadirin. Kalau ada orang minta kita makan makanan yang kurang kita suka atau kita gak suka, tapi kata orang ini gini, kalau kamu makan ini, aku akan belikan kamu tas branded impian kamu. Kira-kira kita makan gak? Makan. Kalian makan sayur hijau gak? Kalau ada yang bilang, kalau makan sayur hijau, aku akan belikan motor impian kalian. Nah, makan sayur. Makanlah. Kenapa dapat motor? Itulah. Nah, sekarang gini, mana yang lebih besar? Motor atau ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Motor atau tas branded itu atau pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan tentang keyakinan terhadap itu, hadirin. Perintah yang itu kan cuma sarana aja. Jadi yang harus dibenahi adalah keyakinan dan iman kita. Kalau pertanyaannya apakah istri tetap dapat pahala nurut sama suami meski awalnya berat, iya hadirin. Hampir semua kita butuh proses. Dan kita ketika kita berjuang dan melawan, maka itu akan dinilai dengan pahala. Perjuangan itu dihargai, dihormati, bahkan dimuliakan di dalam agama kita. Lihat orang yang berusaha belajar atau berusaha membaca Al-Quran dan dia butuh proses dan harus melewati fase terbata-bata. Wa yatata'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia dapatkan? Falahu ajran. Dia dapat dua pahala. Ha itu. Kok dua pahala? Kan terbata-bata. Yang pertama pahala membaca Quran itu, dan yang kedua proses terbata-batanya itu dihargai. Itu enaknya agama kita hadir. Jadi memang harus perang, harus ada pertempuran hati untuk bisa senyum bagi banyak orang. Nah, proses pertempuran itu diapresiasi dalam agama kita. Insya Allah dapat pahala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Jama'ah, Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, para ulama, seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Penyebutan kami itu, penyebutan saya itu jangan di antara Imam Nawawi dan para ulama, karena kita bukan ulama. Kita tuh hanya menyambung lisan ulama dan menjembatani dengan segala kekurangan. Dan balil insanu ala nafsi basir, orang lebih tahu tentang kapasitas dirinya. Jadi eloknya itu doakan Imam Nawawi, misalnya Ibnu Jama'ah, para ulama lalu begitu. Jazakallahu khair atas doanya wa iyyakum. Ustaz, saya punya seorang kakak akhwat. Beliau kakak wanita ya, akhwat itu saudari wanita. Kakak wanita, beliau sudah nikah, sudah menjalani pernikahan selama 15 tahun. Ya Alhamdulillah sudah dikaruni dua orang anak. Namun beberapa tahun belakangan ini sikap suami kakak saya menjadi kurang baik. Selama 15 tahun ya. Sikapnya jadi kurang baik. Seperti kurang perhatian terhadap istri, anak-anak, dan juga kurangnya kepedulian kepada saudara-saudara istrinya dan juga mertua. Sikap suami kakak saya menjadi tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena tidak mengajarkan ibadah yang baik ke istri dan anak-anak. Sikap buruknya pun sampai meninggalkan sholat wajib dan puasa Ramadan yang diwajibkan. Setelah 15 tahun berubah. Ketika diingatkan oleh kakak saya, suaminya berdalih, untuk apa sholat dan puasa kalau belum bisa membahagiakan orang tua? Jadi ketika orang tuanya main ke rumah maupun sebaliknya, suami kakak saya baru menunaikan sholat dan puasa. Terkadang pun suami kakak saya sering bersikap aneh seperti marah-marah tidak jelas karena apa. Sering sakit kepala dan juga merasa gelisah ketika ingin tidur. Sampai harus dibantu murotal atau bacaan Quran untuk bisa tidur nyenyak. Kakak saya merasa putus asa karena sampai saat ini sulit berkomunikasi dengan suaminya. Karena setiap kali diajak bicara oleh kakak saya, suaminya tidak pernah bicara. Melihat tanda-tanda dari suaminya, kakak saya merasa suaminya seperti diguna-guna oleh seseorang yang ingin hubungan keluarganya menjadi buruk. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kakak saya. Dan sekiranya apa yang bisa saya bantu untuk masalah kakak saya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahi afana mimma abtalaha bihi wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Hadirin Allah muliakan, masih harus perlu ditinjau tapi bisa saja ke arah sana. Tapi intinya adalah bertahan, hadirin. Kuatkan benteng pertahanan, itu poin. Itu salah satu konsep kehidupan. Konsep kehidupan itu bertahan. Orang yang punya pertahanan yang kuatlah yang akan berhasil dalam kehidupan. Seperti dalam kasus ini, kita susah menebak dari mana arah datangnya musuh. Susah kan? Ini siapa sih? Gitu loh. Susah. Tapi siapapun musuh yang menyerang suami kita, jelas yang dituju adalah hati dan jiwa suami. Dan itu yang Allah firmankan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menyerang, memberikan waswas, menyerang hati yang ada di dada manusia. Siapa yang nyerang? Minal jinnati wan nas, dari jin atau manusia? Atau jin dan manusia. Jadi kita persempit saja ranah kita, hadirin, dengan membentengi hati. Karena itu skup yang paling sempit. Tapi kalau kita keluar, bingung kita, ini siapa nih? Nanti nyerang sana, jerang sana, jerang sana. Belum tentu dia. Ini gara-gara ini nih. Belum tentu dia. Nanti fita panjang dan terlalu luas, terlalu capek kita. Kalau kita ngejar keluar. Tapi kalau kita bertahan, kita bentengi benteng pertahanan kita dengan kokoh. Kita lindungi hati dan jiwa kita. Maka dari siapapun, baik yang kita curigai maupun ternyata dari pihak yang kita tidak pernah curigai, ternyata dia ini bilang, gak akan bisa nembus. Gak akan bisa nembus. Gak akan bisa menembus. Karena bentengnya dengan izin Allah sudah kita bangun dengan kokoh. Tapi kalau kita sibuk dalam tanda kutip menyerang, ceritanya jadi panjang atau lebih panjang. Ya coba bertahan, pertahankan hati kita atau suami kita. Caranya bagaimana? Gak ada yang lebih baik kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah asupan bergizi bagi hati. Zikrullah Tabaraka wa Ta'ala. Mengingat Allah. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Maka mulai sekarang itu tadi. Ini harus zikir, harus dikuatkan. Zikir pagi petang. Lalu sholat-sholat itu harga mati hadirin. Gak bisa udah. Gak ada pertahanan yang kuat tanpa sholat. Dan sholat itu bukan, sholat itu karena Allah. Fasolli li rabbika. Fasolli li rabbika itu ayat yang kita hafal. Dalam surat terpendek, inna a'tayna kal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Fasolli, maka sholatlah li rabbika, untuk Rabbmu. Untuk Rabbmu. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, jelas harus wajib gitu. Tapi sholat itu untuk Allah. Kalau enggak, bisa jatuh kepada kesyirikan lagi. Beribadah untuk selain Allah. Jadi sholat harus. Terus yang berikutnya, zikir pagi petang. Lalu juga baca Al-Baqarah di rumah hadirin. Baca Al-Baqarah di rumah. Kalau suami belum mau, istrinya baca di rumah. Inna syaitan yafiru minal baiti alladhi tuqra fihi Al-Baqarah. Syaitan itu akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Lalu yang berikutnya juga, makan kurma ajwa 7 setiap pagi. Makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi. Dan itu janji Nabi SAW. Itu benteng buat sihir. Lalu banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang terakhir untuk ibrah buat kita semua. Jangan pernah merasa aman. Ketika kita punya rumah tangga yang solid. Misalnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun kesepuluh, tahun kesebelas, tahun kedua belas, tahun ketiga belas, tahun keempat belas. Karena bisa jadi guncangan itu datang di tahun kelima belas seperti pertanyaan ini. Dan ada kasus-kasus turbulensi besar itu terjadi di tahun ke-20 misalnya. Ada yang tahun ke-22 pernikahan. Sesuatu yang gak pernah dibayangkan sebelumnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu kejadian di tahun ke-20. Itu ada kasus demikian. Makanya jangan euforia. Dan ketika rumah tangga kita oke di misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun ke-10, tetaplah merasa rendah, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah merasa butuh sama Allah. Karena kalau Allah mau balik, ya Allah tinggal kun fayakun, udah jadi, udah tinggal lo balik aja, selesai berantakan tuh rumah tangga kita. Dan banyak kasus. Ada pasangan suami istri mau bercerai dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi. Atau tahu usia suami istri ini berapa? Hampir 70 tahun. Bayangkan, sama ini kemana aja sudah gak ada kecocokan lagi. Tetapi itulah kehidupan. Allah bisa buat gak kecocok itu nanti. Nanti, bukan sekarang. Maka jangan merasa tenang, gue bisa beresin urusan rumah tangga gue. Gak bisa deh, tanpa pertolongan Allah. Banyak kasus seperti ini. Ada banyak orang itu bulat bercerai karena nggak cocok. Lalu dia lihat misalnya foto dia dengan suaminya atau istrinya setahun yang lalu, dan ketika dia lihat foto itu, dia ingat bahwa pada saat foto tersebut diambil, itu dia benar-benar sayang sama pasangannya, cinta sama istrinya, cinta sama suaminya. Hanya dalam waktu 1-2 tahun dibalik sama Allah, selesai masalah. Gak lama ngeliatnya. Waktu saya difoto sama istri saya gini, saya gak pernah kepikiran ada badai seperti ini dalam rumah tangga. Saya gak pernah kepikiran. Wah, jangan pernah sombong kita. Jangan pernah merasa bisa menjalani ini sendirian. Itu yang pernikahannya udah puluhan tahun. Apalagi kita yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita yang masih muda-muda misalnya. Yang gampang sekali terpatik fitnah syahwat, fitnah inilah, fitnah itulah. Terus kita berpikir bahwa kehidupan sesimpel itu. Bahwa hari-hari ke depan seperti hari-hari sekarang. Enggak. Banyak hal yang bisa terjadi kalau Allah enggak jaga kita. Kalau Allah enggak tolong kita. Kalau kita enggak merendah di hadapan Rabbul Alamin. Kita. Kan ada banyak pasangan itu berantakan bukan ketika susah finansial, justru ketika sedang nyaman-nyamannya. Bukan ketika hektik di saat anaknya masih kecil-kecil, satu inilah, satu itu solid banget. Begitu anak udah besar-besar, satu kuliah di sini, satu udah kerja segala macam, baru badai itu datang. Kalau pakai logika, harusnya pas lagi hektik itu, jenuh mungkin cari pelarian lagi nih, capek di rumah, cari pelarian. Enggak perlu, ketika anak-anak masih kecil-kecil dan banyak anak, itu solidnya minta ampun. Pokoknya, begitu semua udah dewasa. Oh. Goncang. Hanya karena itu hadirin, karena Allah katakan utilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, hari-hari itu Allah putar di tengah-tengah manusia itu kan, itu sunnatullah yang sulit kita terima dan yang diselamatkan oleh yang memutar kehidupan tersebut. Maka mendekatlah kepada Rabbul Alamin dan jangan euforia hadirin. Jangan euforia. Jangan berpikir kehidupan sesederhana dan sesimpel itu. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan semoga penanya dan kita semua yang ditolong oleh Allah. Dan semoga kakak yang bertanya itu bisa diberikan keharmonisan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lakukan evaluasi dari kedua belah pihak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.